Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab A'lamus Sunnah al-Mansyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang dalil-dalil dari syarat-syarat la ilaha illallah, yang mana kita masih dalam pembahasan syarat yakni al-wala atau al-muwalah wal-mu'adah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara syarat la ilaha illallah kita berwala, ya, dan kita membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari dalil-dalil yang beliau sebutkan, ya, ayat-ayat yang mulia dan ayat-ayat yang agung yang menjelaskan tentang sikap yang seharusnya atau seorang muslim itu tidak berwala kepada orang-orang kafir, tidak berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan yang seharusnya kita jadikan mereka adalah sebagai musuh, karena adalah atau karena mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Sehingga insyaallah kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala Syekh Hafiz Al-Hakami, karena terdapat banyak faedah dari ayat-ayat yang kita baca, yang telah kita baca pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fi, yani di antara naam orang-orang yang di kalbunya terdapat penyakit, ya, disebutkan penyakit an-nifaq, kemunafikan, penyakit asyak, ya, keraguan, dan juga penyakit dha'ful iman, lemahnya keimanan. Orang-orang yang terdapat di kalbunya hal-hal tersebut, mereka malah bersegera berwala kepada orang-orang kafir, yang mana alasan mereka adalah mereka takut, ya, mereka khawatir. Yang ini merupakan kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, su'udzan mereka kepada Allah. Ya, orang-orang kafir tersebut menang terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kalah. Naam. Dan ketika kalah, tentunya ketika mereka berwala kepada orang-orang kafir, mereka punya jasa, memiliki naam jasa terhadap orang-orang kafir tersebut. Mereka pun dengan itu terjaga darah mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dari sisinya kemenangan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan dengan suatu keputusan yang dengannya mereka nanti akan menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan selama ini. Jadi yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka, yang mereka tidak menampakannya. Naam, dari rasa kekhawatiran mereka, naam, takut mereka kepada orang-orang kafir ketika mereka berkuasa. Padahal merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kemenangan itu akan didapat dan diraih oleh orang-orang yang beriman. Cepat ataupun lambat, yakni kemenangan pasti yang akan dimenangkan adalah pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya setelahnya, wa yaqulul ladzina amanu aha ulai alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan berkatalah orang-orang beriman kepada mereka, yakni merasa heran dengan sikap mereka, merasa heran dengan naam kelakuan mereka berwala kepada orang-orang yang merupakan sebenarnya apa? Musuh mereka yang sesungguhnya. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, Nasara, mereka adalah orang-orang yang senantiasa terus, ya, berusaha semampu mereka untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya, sehingga orang-orang yang beriman ini merasa heran kepada mereka, apakah mereka yang mereka bersumpah dengan sumpah yang ditegaskan dengan penegasan-penegasan, innahum lama'akum, artinya bahwasanya mereka itu bersama kalian, Iya, ini sangkaan mereka. Orang-orang yang kafir tersebut akan menolong mereka, akan membela mereka kalau mereka dalam kesulitan. Iya, padahal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, bagaimana sikap mereka ketika mereka pun terkalahkan. Ini tidak akan membantu, tidak akan menolong. Iya, orang-orang yang berwala kepada mereka. Sehingga mereka pun masing-masing jadinya. Qala, sehingga habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Sehingga dengan itu, yakni dengan berwala kepada mereka, akan hancurlah amalan-amalan mereka, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang merugi. Ini yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini orang-orang yang berwala kepada mereka, yakni cinta kepada mereka, kemudian membela mereka, menolong mereka, membantu mereka, itu wala tersebut bisa jadi menjadikan orang itu na'am bersama mereka, artinya seagama dengan mereka. Artinya murtad dari Islam menjadi penganut agama mereka. Ini kalau kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wala yang sempurna. Artinya benar-benar dia sepenuh hati membela orang-orang kafir, menolong mereka dalam memusuhi orang-orang muslim, dalam memerangi orang-orang muslim. Sehingga disebutkan dalam Nawaqidul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara pembatal keislaman ini, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Iya, mereka tidak faham kalau bahwasannya menolong, membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin itu termasuk dari pembatal keislaman. Iya, ini menunjukkan di antara syarat terpenting dari la ilaha illallah adanya al-wala wal bara. Al-wala lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita cinta, ya, kita menolong, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan kaum mukminin. Dan juga kita membenci orang-orang kafir yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi kaum muslimin, menentang Allah dan Rasulnya. Ini sikap yang seharusnya. Sehingga di sana orang-orang yang tadi menyembunyikan dalam kalbunya, apa yang mereka sembunyikan ini akan nampak ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan. Ya, mereka menyesal. Ya, mereka merasa gundah ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sedih. Naam. Sebagaimana ini Allah gambarkan orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya yang setelahnya, qala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, ya dari keislamannya, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mendatangkan dengan suatu kaum yang mereka atau yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha ghani 'anil 'alamin. Yani zat yang tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dan kitalah sebagai hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita murtad, ya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mampu untuk mendatangkan suatu kaum yang mereka lebih baik dari kita. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan, ya apa yang kita kerjakan itu murni untuk kemaslahatan diri-diri kita. Ya, ketaatan, amal ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti Allah butuh kepada kita. Iya, kita iya, semuanya manusia yang ada di muka bumi ini kalau mereka semuanya kufur, semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan merasa termudharati dengan hal tersebut. Allah tidak akan merasa na'am terkurangi kerajaannya dengan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi hal tersebut. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khabar kalau seandainya kita semuanya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari mereka. Qala adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yang mana sifat kaum tersebut adalah orang-orang yang adzillah 'alal mu'minin, yang rendah hati terhadap kaum mukminin. Lemah lembut kepada mereka, menjaga kasih sayang di antara mereka, ini terhadap sesama kaum mukminin. Namun 'izzatin 'alal kafirin. Iya, mereka tegas, iya, mereka keras terhadap orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ini sifat orang-orang yang mukmin yang seharusnya ada pada mereka. Orang-orang yang sesama mereka saling ruhama, ruhama ubainahum, na'am, atau asyidda'u alal kufar, ruhama ubainahum. Orang-orang yang keras, tegas, iya, keras kepada orang-orang kafir, namun sesama mereka kaum mukminin orang-orang yang ruhama, berkasih sayang, berlemah lembut. Iya, ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Qala yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan juga di antara sifat mereka, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Cercaan orang-orang yang mencerca ketika mereka berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang sempurna. Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang tinggi, akhlak mereka yang baik. Iya, diri mereka orang-orang yang kuat karena mereka apa? Orang-orang yang 'izzah 'alal kafirin, menjaga wibawa mereka di hadapan orang-orang kafir. Dan ini yang seharusnya kita menampakkan kepada orang-orang kafir adalah kita orang-orang yang kuat. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kaum mukminin itu mempersiapkan persiapan mereka untuk na'am kapan waktunya berperang bersama orang-orang kafir. Iya, karena akan ada nanti suatu saat. Ya, suatu saat orang-orang kafir terang-terangan mereka menindas kaum muslimin. Ya, mereka ketika tidak mampu menyesatkan kaum muslimin dengan pikiran mereka. Ya, dengan ghazu, fikir mereka, tentunya tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan senjata-senjata mereka. Ya, sehingga kita pun diperintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya, sehingga apa yang bisa dilakukan, ya, kita melatih diri kita, membiasakan, ya, untuk na'am, melatih diri dengan bela diri, ya, mempersiapkan kita untuk na'am, supaya kuat fisik kita. Ini termasuk dari bagian yang Allah perintahkan. Nah, ini kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im." Mereka tidak takut terhadap celaan cercaan orang-orang yang mencela. Inilah sifat yang juga harus ada pada seorang muslim. Ya, sifat seorang muslim, dia tidak takut kepada celaan orang-orang mencela dirinya ketika berada di atas kebenaran. Iya, tentunya tidak naam. Menjadikan hal tersebut sebagai penghalang untuk kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lontarkan kepada kita, iya, anggap itu adalah naam sesuatu yang lewat begitu saja. Iya, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Iya, apa yang mereka ucapkan kepada kita, tuduhkan kepada kita, iya, maka kita lihat bagaimana para rasul dan para nabi terdahulu menyikapinya. Iya, mereka dituduh sebagai orang yang majnun, dituduh sebagai orang yang gila. Maka di sana kita dapat ibrah, yakni pelajaran dari para nabi dan para rasul untuk tegar dan untuk kokoh di atas kebenaran meskipun orang-orang membenci kita. Meskipun orang-orang mencela kita, tidak senang dan tidak suka ketika kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha Allahu wasi'un 'alim. Yang demikian itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Iya, karena di sana ada orang-orang yang mengaku beriman, tapi ketika diuji dengan ujian-ujian, dicoba dengan cobaan-cobaan, ya mulai gentar. Iya, mulai agak bergeser dari agamanya, bergeser dari manhaj dan seterusnya. Sehingga kita senantiasa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas agamanya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat yang disebutkan di sini tentang orang dan juga siapa yang wajib untuk kita berwala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un." Innama di sini innama ada tu hasr, yakni pembatasan. Iya, hendaknya wala kalian itu hanya terbatas kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berwala kepadanya, cinta kepadanya. Qala wa rasuluhu, dan juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Sehingga di sini Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ini dengan adat innamaina adatul hasr. Yani menunjukkan bahwasanya wala kita hendaknya terbatas terhadap apa yang Allah sebutkan di sini. Kepada Allah, kepada rasulnya, kepada orang-orang beriman, alladzina yuqimunash-shalah wa yu'tunaz-zakah wa hum raki'un. Ini yang seharusnya kita berwala kepada mereka, cinta kepada mereka, membela mereka, menolong mereka. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Qala rahimahullahu taala, kemudian dalam ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan, wa qauluhu taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Ini masih ayat-ayat yang menyebutkan tentang wajibnya kita berwala itu kepada Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Sehingga Allah dalam ayat ini menyatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, iya, saudara-saudara kalian itu sebagai aulia. Ini aulia itu teman dekat yang kalian cintai, yang kalian tolong, yang kalian bela mereka. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Artinya mereka lebih cinta kepada kekufuran dan membenci kepada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa kalian atau di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Iya, orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan wala kita itu terbatas pada orang-orang yang Allah sebutkan. Allah, rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, meskipun mereka kerabat kita, orang dekat kita, ayah kita, ibu kita, bapak kita, kalau mereka cinta kepada kekufuran atau bahkan mereka memerangi Islam, benci kepada Islam, benci kepada sunnah, agama tauhid, maka tentunya tidak pantas untuk kita mencintai mereka, membela mereka terhadap agamanya. Iya, tentunya beda nanti pembahasannya kalau mahabbah tabi'iyah. Iya, mahabbah tabi'iyah merupakan mahabbah yang Allah ciptakan pada diri kita masing-masing. Artinya yang dimaksud di sini tidak boleh cinta kepada mereka, cinta kepada agama mereka. Karena mereka di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Dan katakanlah, yakni wahai Muhammad, kalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan ketidaklarisannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datang dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ya, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan dalam ayat ini Allah sebutkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dikedepankan dibandingkan apa yang Allah sebutkan tadi di atas. Iya, ayah kita, masuk padanya ibu kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, kerabat kita semuanya. Bahkan harta kita, perdagangan kita, tempat tinggal yang kita sukai, iya, itu harus apa? Itu setelah Allah dan Rasulnya. Iya, adapun kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu lebih dikedepankan dari itu semua. Ini yang wajib atas seorang mukmin sebenarnya diketuka disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya ayat yang mulia ini adalah a'zamud dalil ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih. Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat agung yang menunjukkan tentang wajibnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengedepankan cinta keduanya dibandingkan cinta kepada selain keduanya. Iya. Tentunya disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang tanda-tandanya. Artinya kapan seorang dikatakan lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya? Iya, ketika tentunya dia diseru dengan seruan antara seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan seruan yang tadi disebutkan 8 perkara tadi. Iya, orang tuanya, iya, saudaranya, anaknya, perdagangannya dan seterusnya, hartanya. Iya, siapa yang lebih didahulukan oleh dia, maka apa? Tinggal kita lihat mana yang lebih dia cintai, ya Allah dan Rasulnya atau 8 atau salah satu dari 8 hal tersebut. Nah, di sini juga kata beliau terdapat ancaman bagi orang-orang yang lebih cinta kepada 8 atau satu hal dari 8 tersebut. Allah katakan dengan ancamannya, fatarabbasu, tunggulah. Yani tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena kalian lebih memilih iya hal tersebut dibandingkan Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian dalam ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhir ayat. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini merupakan perkara yang mustahil. Tidak akan menyatu antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir. Iya. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang membenci orang-orang kafir karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini meskipun mereka adalah aba'ahum, bapak mereka, au abna'ahum atau anak mereka, au ikhwanahum, au ashiratahum atau saudara mereka atau kerabat mereka. Sehingga disebutkan dalam tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan aba'ahum di sini turun kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang dia membunuh ayahnya di perang Badar. Iya, dia membunuh ayahnya sendiri di perang Badar. Kenapa? Karena memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menunjukkan apa? Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada bapaknya sendiri. Demikian pula au abna'ahum turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika itu naam beliau berkeinginan untuk membunuh anaknya sendiri Abdurrahman yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Qala au ikhwanahum turun kepada Mus'ab bin Umair yang ketika itu membunuh saudaranya Ubaid bin Umair di perang Badar, saudaranya sendiri. Menunjukkan tingginya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Au ashiratahum turun kepada Umar bin Khattab, Hamzah dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari para sahabat yang ketika itu membunuh keluarga kerabat mereka sendiri di perang Badar tersebut. Sehingga ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka lebih mengedepankan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kepada kerabat mereka sendiri yang menentang Allah dan Rasulnya. yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sikap yang seharusnya adalah kita membenci mereka, ya, kita memusuhi mereka, dan kita tidak membela dan juga mendukung agama mereka. Sehingga ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min Allah. Naam, jadikan mereka orang-orang yang Allah tancapkan di dalam kalbu mereka keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah membalas mereka dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul ghalibun. Nah, ini ayat yang turun kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur dalam kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.